Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dalalati finnar. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Sebuah pembahasan yang penting untuk kita pelajari. Mungkin selama ini kita walhamdulillah sering mendengarkan kajian-kajian fikih. Kita sering mendengarkan dan belajar pelajaran tauhid dan akidah. Selama ini kita sering belajar nahwu dan demikian pula pelajaran-pelajaran lainnya. Kemudian kita terluputkan dari perkara-perkara seperti ini, mempelajari adab-adab yang tidak kalah pentingnya. Ya, ini penting untuk sama-sama kita mempelajarinya. Bahkan mereka diriwayatkan dari kalangan para ulama, mereka itu sebelum terjun belajar agama, terlebih dahulu mereka belajar tentang adab, adab-adab belajar, adab-adab menuntut ilmu, adab-adab murid terhadap guru. Karena itu penting agar ilmu yang kita pelajari diberikan keberkahan oleh Allah, agar kemudian ilmu yang kita dengarkan itu memberikan kemanfaatan untuk diri kita. Apa jadinya ilmu tanpa adab? Apa jadinya ilmu tanpa akhlak? Na'udzubillah. Maka alhamdulillah jemaah sekalian, kesempatan yang diberikan oleh Allah semoga membawa kebaikan untuk kita semuanya. Di pertemuan malam hari ini insyaallah ta'ala masih melanjutkan Al-Faslus Sabi', pembahasan yang ketujuh al-mahadhiru, larangan-larangan, peringatan-peringatan untuk para penuntut ilmu terlebih khusus. Demikian pula untuk kaum muslimin dan muslimat secara khusus. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Kata beliau, ihdhar antakuna abashibrin, hati-hati, jangan sampai kamu menjadi Abu Syibr. Ya, apa itu Abu Syibr? Beliau terangkan bahwa jenjang seseorang itu menuntut ilmu ada tiga, ya, salah satu asbar, tiga jengkal, tiga tahapan. Ketika dia baru masuk ke tahapan yang pertama dalam proses menuntut ilmu agama, takabbara, biasanya orang sombong, jadi sombong, ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri sudahlah dialah yang paling benar, menganggap diri dialah yang paling berilmu, kalau ngomong harus ikut semua, enggak boleh berselisih dengan pendapatnya. Naudzubillah. Ya. Itu bukan akhlak yang terpuji. Ya, itu biasanya di awal-awal ketika belajar, enggak semua orang, tapi kebanyakannya. Ya. Seperti permisalan orang baru belajar karate itu, sabuk putih, semuanya mau ditendang, semua mau dilawan, semua mau diajak berantem. Kenapa? Karena dia pikir dialah yang paling jago, sudah ada bekal bela dirinya. Gak tahu dia bahwa di atas sabuk putih itu ada sabuk kuning, sabuk coklat. Maka yang kedua dari tahapan tersebut adalah at-tawadhu. Semakin dia belajar, semakin rendah hati dia, semakin tahu diri. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah yang mengantarkan pemiliknya untuk tawadhu, untuk rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Semakin belajar kita, seharusnya semakin rendah hati, semakin tahu kapasitas diri kita, semakin tahu memposisikan diri kita. Itu yang mantap, ya, itu yang mantap. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, untuk memikirkan perkara tersebut. Apakah selama ini ada sifat tawadhu tersebut dalam dirinya dari ilmu yang telah dia pelajari? Apakah selama dia menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu tersebut, semakin membawa perubahan pada dirinya untuk tawadhu, rendah hati, tidak sombong? Kemudian masuk ke jengkal yang ketiga, masuk ke tahapan yang ketiga, makin tahu dia, makin sadar diri dia, ternyata masih banyak yang tidak dia ketahui dalam urusan agama ini. Subhanallah, subhanallah. Semakin, kalau tadi yang kedua tawadhu, yang ketiga akan mengantarkan dia untuk bersikap warak, berhati-hati. Ya, kalau ada pertanyaan yang dilayangkan kepadanya, dia bersikap lebih berhati-hati, lebih menjaga dirinya, lebih selamat mengatakan wallahu a'lam. Kalau betul-betul dia enggak mengetahuinya, kalau dia ragu untuk menjawab permasalahan tersebut, dia katakan wallahu a'lam, tolong tanyakan ke orang lain, tanyakan ke ustadz yang lain, tanyakan kepada syekh yang lainnya. Ah, itu yang mantap, lebih mantap lagi dari jengkal yang kedua tersebut. Subhanallah. Kemudian pun yang beliau sebutkan dari peringatan tersebut, at-tasabbur qabla at-ta'ahuli, ingin tampil sebelum waktunya. Ini penyakit juga ya, ini penyakit. Baru belajar setahun dua tahun, langsung pingin buat pondok sendiri ya, pokoknya merasa lebih bisa. Itu bahaya ya, ingin ngambil bagian untuk tampil di hadapan manusia, itu bahaya jemaah salih, bahaya. Karena nanti akan kita sebutkan orang-orang yang tampil di depan publik itu, orang-orang yang ngarang sebuah kitab itu bagaikan orang yang meletakkan akalnya, kecerdasannya dalam sebuah nampan, lalu dia suguhkan di hadapan orang ramai, orang yang ramai, sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Maka hati-hati ya, orang-orang yang tergesa-gesa ingin tampil di hadapan publik, ingin duduk di sebuah kursi dalam rangka memberikan nasihat, pelajaran sebelum waktunya, maka bisa jadi itu sama saja dia ingin menampilkan kelemahan, kekurangan pada dirinya sendiri. Maka nasihat untuk semuanya, terkhusus para penuntut ilmu, waktunya kita belajar, ya belajar, terus belajar, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan tersebut. Kalaulah di suatu saat nanti Allah mudahkan kita untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, maka sambut dengan mengikhlaskan semua itu karena Allah. Karena itu juga ibadah yang mulia, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk mereka kembali ke jalan agama Allah Rabbul Alamin. Masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, masih dalam poin-poin al-mahadhiru, peringatan-peringatan dan larangan-larangan. Tahbirul kagad, tahbirul kagad itu kata para ulama Farisiun Mu'arrab, bahasa Persia yang diarabkan. Ini bukan bahasa Arab yang murni Arab, bukan, tapi ini bahasa Persia yang diarabkan. Tahbirul kagad artinya apa? Membuat coretan. Artinya apa? Tergesa-gesa untuk mengarang sebuah kitab, membuat sebuah tulisan. Hati-hati, ini juga penyakit ya, penyakit yang dijadikan celah oleh iblis dan bala tentaranya untuk menggagalkan seorang penuntut ilmu dalam upaya dia mempelajari agama Allah. Jadi bahaya itu, celah-celah yang dijadikan oleh iblis dan bala tentaranya untuk mengacaukan konsentrasi para penuntut ilmu ketika belajar. Kata beliau, kama yakunul hadharu minat ta'lif al-khali minal ibda' fi maqasirit ta'lif al-thamaniya, sebagaimana seseorang juga harus berhati-hati dari mengarang sebuah kitab, membuat sebuah catatan, jangan sampai kosong dan lepas dari delapan tujuan mengarang sebuah kitab. Ada delapan tuh jemaah sekalian. Para ulama mengarang sebuah kitab-kitab itu gak akan lepas dari delapan tujuannya. Itu pertama kali disebutkan, delapan poin ini pertama kali disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Naqtul Arus. Ya, delapan tuh. Katanya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, hati-hati wahai para penuntut ilmu, hati-hati kaum muslimin dan muslimah, jangan tergesa-gesa untuk mengarang sebuah kitab, untuk menulis sebuah kitab, untuk menulis sebuah catatan lalu disebarluaskan. Hati-hati. Jangan sampai kita mengarang sebuah kitab kemudian ternyata lepas dari 8 tujuan pengarangan pencatatan sebuah kitab, ya. Sekali lagi 8 poin ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab beliau Naqtul Arus. Kita akan sebutkan jemaah sekalian kedelapan poin tersebut, ya. Kata mereka, qalal ulama, berkata para ulama, yang bagi alla yakhlu'a tasnif min ahadil ma'ani ats-tsamaniyah. Ini tambahan faedah. Katanya sepantasnya sebuah kitab karangan itu enggak lepas dari salah satu dari 8 tujuan dan makna mengarang kitab, ya. Wahia, yaitu awalan yang pertama, ikhtira'u ma'dumin, ya. Memang belum ada yang mengarang kitab dalam permasalahan tersebut, ya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Karena belum ada yang menulis dalam pokok pembahasan ini, makanya mereka mengarang kitabnya itu untuk menerangkan kepada umat. Karena belum ada yang mengarang dalam permasalahan tersebut, ya. Subhanallah. Kemudian fanian, yang kedua dari tujuan para ulama mengarang kitab tersebut, jam'u mutafarriqin, mengumpulkan permasalahan-permasalahan agama yang masih terpecah-pecah, belum disatukan. Maka ulama ini berpikir bakalan sulit nih, ya, bagi para penuntut ilmu, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mencerna dan mempelajari, menguasai permasalahan ini. Kenapa? Karena terpisah-pisah pembahasannya dalam beragam kitab. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk mengarang sebuah kitab, mengumpulkan perkara-perkara yang berbeda-beda itu, digabunglah dalam sebuah kitab. Paham jemaah sekalian? Jadi enggak sembarangan tuh para ulama mengarang sebuah kitab. Enggak akan lepas dari 8 poin ini. Ya, enggak akan lepas dari 8 poin ini. Falifan takmilu naqisin, untuk menyempurnakan yang masih kurang. Yang namanya manusia, terkadang orang mengarang sebuah kitab menurut dia sudah sempurna. Menurut dia sudah mencakup dari permasalahan yang dia angkat, yang dia bahas. Itu menurut dia, itu sebatas ilmu yang dia miliki. Ternyata para ulama yang lainnya ketika melihat, oh, belum ada yang sempurna yang membahas permasalahan ini, akhirnya disempurnakan dengan kitabnya mereka. Dipahami nih jamaah sekalian, takmilu naqisin. Rabian, tafsilu mujmalin, untuk memperinci lagi pembahasan yang masih bersifat umum. Masih umum nih, masih mujmal istilahnya, belum terfokus dalam sebuah titik permasalahan, masih mengembang, masih luas pembahasannya. Maka datang ulama yang lainnya mengarang dan lebih memberikan perincian lagi biar orang lebih paham. Khamisan, tahdhibu mutawwalin, banyak kitab tapi tebal-tebal. Wah, ini bakalan sulit dibaca oleh para penuntut ilmu. Oh, ini bakalan sulit untuk dicerna oleh kaum muslimin dan muslimat. Maka ulama ini mengambil inisiatif tahdhib, untuk memberikan ringkasan, untuk mengapa mengarang sebuah kitab yang berisikan intisari dari permasalahan tersebut. Makanya banyak kita dapat apa? Mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan, ya. Kemudian yang keenam, tertibu mukhallatin, untuk lebih mengatur lagi, untuk lebih menyusun, lebih indah lagi sesuatu yang masih bercampur-campur. Kok pembahasan ini harusnya di depan, kok kitabnya ini ya dijadikan di belakang. Muncul tampil ulama ini untuk memberikan tertib pengaturan. Ini pembahasan ini harusnya di depan nih, kok pembahasan ikhlas di belakang, harusnya pembahasan ikhlas itu di depan. Maka mereka atur sedemikian rupa. Paham jamaah azalin? Kemudian sabian, ya, ta'yinu mubham, untuk memberikan apa, penjelasan yang masih bersifat mubham, masih samar-samar, belum dipahami secara jelas. Makanya ulama datang untuk memberikan nuktatun, catatan-catatan ringkas, penjelasan-penjelasan ringkas. Kemudian faminan, yang kedelapan, tadhyinu khata'in, untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan ya dalam sebuah kitab, diterangkan oleh mereka. Ya namanya manusia, enggak lepas dari kesalahan. Mereka ulama juga manusia biasa, terkadang terjatuh dalam kesalahan ketika mengarang sebuah kitab. Tapi kesemua itu tidak mengurangi rasa hormatnya kita kepada mereka, tidak mengurangi rasa cintanya kita kepada mereka. Para ulama hanya ingin menjelaskan kesalahan yang terdapat di dalam kitab tersebut. Maka kalau ada orang yang mencoba-coba mengarang kitab keluar dari 8 tendensi utama mengarang sebuah kitab itu, maka lebih bagus dia berhenti. Ya, jangan nulis. Jangan nulis. Ya, barakallahu fiik. Kata beliau, walladzi nihayatuhu tahbirul kagadi. Katanya tadi, berhati-hatilah, jangan sampai mengarang sebuah kitab, membuat sebuah catatan yang lepas dari apa? 8 poin yang disebutkan oleh para ulama, yang ujung-ujungnya kata beliau tahbirul kagat, hanyalah berisikan coretan, gak bermanfaat, gak bermanfaat. Falhadar minal istighal bitasnif qabla istikmal adawatihi. Maka hendaknya para penuntut ilmu tersebut berhati-hati menyibukkan dirinya untuk mengarang sebuah kitab. Hendaknya para penuntut ilmu tersebut berhati-hati, waspada, jangan sampai menyibukkan dirinya dengan tulisan-tulisan sebelum dia mempersiapkan perangkat-perangkatnya. Itu bahaya, ya. Itu nasihat untuk kita semuanya. Ada waktunya untuk kita belajar, belajar dulu. Maka sangat disayangkan kalau masih dalam proses belajar, apalagi di depan para ulama, kemudian dia sibukkan dirinya untuk apa? Mengarang kitab. Ini nih kitab saya, kitab dalam ilmu nahwu, kitab dalam ilmu tauhid. Padahal di sana masih banyak kitabnya para ulama yang lebih bermutu, yang bisa kita baca, yang bisa kita terangkan kepada umat, dibandingkan menyibukkan dirinya kita untuk apa? Mengarang sebuah kitab yang kalau dicek, kalau diteliti, ternyata hanyalah penukilan-penukilan dari ucapan para ulama yang dia sandarkan kepada dirinya. Na'udzubillah, itu pengkhianatan ilmiah, itu enggak amanah. Tulis dong, jangan orang beranggapan ini tulisannya kita, ini catatannya kita, ini hasil buah karyanya kita. Ternyata nihil, hanya berisikan apa? Penukilan-penukilan dari kalangan para ulama, kemudian di depan sampulnya tuliskan namanya. Itu pengkhianatan ilmiah yang diperingatkan oleh para ulama, na'udzubillah. Maka ketika berada di depan para ulama, manfaatkan, duduk, betul-betul duduk. Jangan sibuk, apalagi sibuk nulis di Facebook atau yang lainnya. Itu setan beragam tuh caranya untuk menipu para penuntut ilmu ketika sedang belajar. dan itu terkadang yang tidak disadari oleh para penuntut ilmu. Jangan sibukkan menulis, jangan sibukkan untuk mengarang sebuah kitab. Ada waktunya semuanya. Saatnya belajar, belajar dulu. Ya, katanya hati-hati, jangan tersibukkan untuk mengarang sebuah kitab, jangan tersibukkan untuk menulis sebuah tulisan sebelum kamu menyempurnakan perangkat-perangkatnya, ilmu bahasanya dipermantap. Ya, akhirnya nanti disebutkan itu syarat-syaratnya akan datang insyaallah taala, apa itu adawatnya, apa itu perangkat-perangkatnya. Waqti mali ahliyatik, demikian pula sebelum kamu melengkapi keahlian kamu, baru belajar sekian tahun kemudian ingin tampil mengarang sebuah kitab, naudzubillah. Ya, ini yang terkadang enggak disadari. Wa nujud ala yadi asyakhik, demikian pula kamu betul-betul belajar secara matang ya di depan guru-guru kamu. Ambil bagian tuh. Itu kesempatan yang diberikan oleh Allah. Jangan belajar setahun, dua tahun, bukannya konsentrasi, malah sibuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sibuk untuk apa? Mengarang sebuah kitab. Sibuk untuk menulis tulisan-tulisan. Jangan. Itu perangkap syaitan demi Allah Rabbul Alamin. Yang terkadang sekali lagi tidak kita sadari. Ya. Berapa banyak ilmu di depan mata kita, apalagi terkhusus untuk para penuntut ilmu yang sedang belajar menimba ilmu di depan para ulama, itu luar biasa sekali, banyak menyita waktu. Ya, kalau sudah tersibukkan dengan perkara yang satu ini, konsentrasi saja, ambil sebanyak-banyaknya manfaat ilmu, faedah-faedah ilmu dari gurunya kita tersebut, karena waktu kita terbatas. Fa innaka tusajjilu bihi 'aran wa tubdu bihi shanaran, jika tidak, jika kamu tetap paksakan untuk mengarang sebuah kitab, menulis sebuah tulisan, katanya bisa jadi kamu mencatatkan sebuah celah dan memperlihatkan cacat diri kamu sendiri. Itu tadi buah dari apa? At-tasaddur qiblat ahli, ingin segera tampil, itu buah dan pintunya itu semua yang bisa merusak. Ya, ingin tampil sebelum waktunya, akibatnya apa? Yang dia pertontonkan kepada publik adalah apa? Kelemahan dia, kekurangan dia. Dia sangka dengan tampilnya dia itu akan menjadikan manusia kagum kepada dirinya. Kebalikannya, malah orang akan bisa menimbang dan melihat sendiri, wah ternyata gini aja nih. Ya, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, amal istighol bita'alif an-nafi' liman qamat ahliyatuhu wastakmala adawatuhu wa ta'addadat sma'arifuhu wa tamarrasa bihi bahthan wa muraja'atan wa mutala'atan wa jardan limutawwalatihi wa hifdan limukhtasaratihi wa istidkaran limasailihi fa huwa min afdal ma yakunu bihin nubala minal fudala. Ini syarat-syaratnya ini. Kata beliau, adapun istighol bita'lif an-nafi', adapun menyibukkan diri dengan mengarang kitab-kitab yang bermanfaat, liman qamat ahliyatuhu, untuk orang memang yang sudah siap memiliki keahlian, perangkat-perangkatnya sudah lengkap, wa ta'addadat sma'arifuhu, luas wawasannya, wa tamarrasa bihi bahthan, terbiasa mengkaji, ya, menelaah kitab-kitabnya para ulama, wajar dan dimutawwalatihi, sering membaca kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab besar, kitab-kitab yang luas, bukan lagi kelasnya membaca kitab-kitab yang tipis. Banyak memang dia baca kitabnya para ulama, sudah siap memang dia, ya. Wahibun limukhtasaratihi, dia hafal tuh kitab-kitab yang ringkas-ringkas. wastidkaran limasailihi, memiliki ingatan yang kuat tentang sebuah pembahasan. Maka kalau sudah terkumpul syarat-syarat ini, sudah mantap ya perangkat-perangkatnya, wawasannya luas, rajin mengkaji kitab-kitabnya para ulama, menelaah, bukan sekedar melihat kitab judulnya, tidak, tapi betul-betul dia pelajari, dia kuasai. Kalau sudah lengkap kesemua dari syarat tersebut, maka kata beliau, fahuwa min afdali ma yakumu bihin mubala minal fudala, maka sungguh ini merupakan perbuatan yang bagus yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Luar biasa, itu menjadi ajang ilmu yang bermanfaat, amal jariah buat kita. Bayangkan, dari setiap kitab yang kita baca, dari setiap kitab yang kita karang, yang kita tulis, dibaca oleh manusia, diajarkan ya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren, berapa banyak yang akan menjadi amal jariah buat kita selama mereka mengamalkan ilmu yang didapatkan dari kitabnya. Kita itu akan menjadi amal jariah buat kita walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Wala tansa qaulal khatib, dan jangan kamu lupa ucapannya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ya, kata beliau, man sunnafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu ala nasi, barang siapa yang ingin mengarang sebuah kitab, barang siapa yang ingin mengarang sebuah buku, menulis sebuah tulisan artikel, faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin, itu sama halnya dia meletakkan akalnya dalam sebuah nampan, ya'riduhu ala nas, yang kemudian dia siap suguhkan di hadapan orang banyak. Kan bakalan dibaca tuh tulisan kita, kan bakalan dibaca tuh kitab-kitab yang akan kita karang. Maka kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ini ucapan yang benar. Ketika seseorang mengarang sebuah kitab, menulis sebuah artikel, maka seakan-akan dia katakan kepada manusia, hadza akli, unduru akli fi hadzal kitab, coba perhatikan akalku yang terdapat dalam kitab ini. Karena orang bisa lihat, masya Allah ya, itu kalau apa? Sudah siap. Kebalikannya, kalau enggak siap, maka dia pun akan mendapatkan apa? Sesuatu yang berlawanan dari tujuannya. Ya, na'udzubillah. Maka nasihat untuk kita semuanya, terlebih para penuntut ilmu ya, untuk sabar ya, sabar, jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa ya. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau, wa naqulu lahum, dan kita katakan kepada para penuntut ilmu tersebut, ruwaidakum hadzal mawdu kataba fihi ulama al-kibar ya. Maka pelan-pelan, lebih bagus kamu melihat, membaca kitab-kitab para ulama kibar, ulama-ulama besar yang memang sudah teruji ilmunya, dibandingkan kamu sibukkan diri kamu untuk apa? Mengarang sebuah kitab ya, mengarang sebuah kitab ya. Lebih bagus apa? Ajarkan manusia kitab-kitabnya para ulama yang memang sudah diakui ke keilmuannya. Bal naqul lahu, bahkan kita katakan kepada mereka, intazir, tunggu, sabar ya, sabar ya, jangan tergesa-gesa, penuhi dulu syarat tersebut, siapkan dirinya kita, permantap wawasannya kita, banyak-banyak dan sering-sering membaca dan menelaah kitabnya para ulama, terlebih khusus kitab-kitab rujukan, kitab-kitab yang tebal-tebal tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk pribadi saya sendiri, demikian pula terkhusus para penuntut ilmu dan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.